jangan sepeleku. Tondo senang marangmu. Karena ku terpuruk sendiri dalam hampa, dan kau datang merubah cerita. Masa lalu yang pernah terlupa.